Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mazilna fi bab ma jaa fi nusrah wa huwa bab min darsis sabi' wa isrin min kitab at-tauhid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca riwayat Imam Qatadah rahimahullah ta'ala yang dibawakan secara mu'allak oleh al-imam al-Bukhari dalam sahihnya. Kita melanjutkan pada matan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala wa ruwiya anil hasan annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri, termasuk alim, ulama dan senior ulama dari kalangan tabi'in. Al-Hasan Al-Basri annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir. Tidak melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Disebutkan syarahnya oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa ruwiya anil hasan la yahullu sihra illa sahir. Hadzal asar in sahha, asar ini kalaulah sahih, asar ini dibawakan oleh al-imam Ibnu al-Jauzi di kitab Jami'ul Masanid. Kata beliau, kalau asar ini sahih, fa muradul hasan al halul ma'rufu ghaliban. Maka yang dimaksudkan oleh al hasan al basri adalah al halu al ma'ruf, usaha menghilangkan pengaruh sihir yang sudah ma'ruf, yakni diketahui, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini menunjukkan adalah yang dimaksudkan halus sihir di sini adalah an-nusrah. Menghilangkan pengaruh sihir, mengobati sihir dengan cara sihir. Maka yang demikian kata Imam Al-Hasan Al-Basri tidaklah melakukannya illa sahir, kecuali tukang sihir. Naam. Karena kata beliau, wa annahu la yaqa illa minas sahrah. Karena yang demikian tidak terjadi kecuali dari tukang sihir, dengan cara sihir. Jadi dibawa ucapan al-imam al-hasan al-basri tidaklah melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir, yakni bin nusrah, dengan cara sihir, menghilangkan sihir dengan cara sihir. Ini mencocoki riwayat Jabir bin Abdullah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah, hiya min amali syaitan. Begitu juga riwayat Abdullah bin Abbas yang dibawakan oleh Imam Ahmad yang melarang perbuatan yang demikian. Begitu juga yang diterangkan oleh para ulama yang lainnya, diantaranya oleh Asy-Syaikh bin Abdul Aziz bin Ibn Bas rahimahullahu taala, kata beliau, la yahulluhu bituruki syaitaniyah illa sahrah. Tidaklah bisa melepaskan pengaruh sihir dengan cara-cara syaitan. Dengan cara-cara bantuan syaitan. Kecuali tukang sihir. Kecuali dengan praktek sihir. Amma halluhu bituruki syar'iyah fahada yahulu ahlul ilmi wal basair wa ahlul khibrah wa tajarub wa minal kira'ah. Adapun usaha mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir dengan cara-cara yang disyariatkan, maka yang demikian dilakukan oleh ahlul ilm. Orang yang punya keahlian, orang yang punya pengalaman dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan atau dengan obat-obat yang tidak ada keharaman, yang tidak ada mengandung unsur syirik, tidak mengandung unsur sihir. Nah, semisal ya ikhwan wa jazakumullah, datang riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid, begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas rahimahullah ta'ala dalam syarah kitab Tauhid beliau, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battal, disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 233, Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, fi kitab Wahab Ibnu Munabbih, innahu ya'khudu sab'a warakat min sidrin ahdor fayaduku baina hajarain. Dalam kitabnya Wahab Ibn Munabbih, bahwasanya beliau mengambil 7 buah daun daun sidr. Daun sidr. Apa daun sidr? Apa daun sidr? Yang pohonnya dijual, ditanam sama Bu Fadil di sana. Apa? Daun bidara. Di terjemah kita daun bidara. Tuh kalau cari di atas ada 2 tanaman dalam yang besar. Daun bidara. 7 buah masih hijau, kemudian dilembutkan, ditumbuk, dilembutkan, summa yadribu bilma, kemudian kasih air, wa yaqra'u fi ayatul kursi wal qawaqil, kemudian dibacakan ayat kursi dan 3 surah qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu rabbun nas, kemudian diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Sebagiannya kemudian digunakan untuk mandi. Campurkan air untuk mandi. Kata beliau, wa huwa jayyidun lirajuli idza hubisa an ahlihi. Ini obat yang bagus bagi seorang yang terkena sihir sehingga dia terhalang untuk menggauli istrinya. Nah, ini yang demikian ini termasuk adalah minal mubah. Karena atib wal ilaj itu masuk padanya at-tajrubah, pengalaman. Selama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, kata beliau, wa minal mubah adwiyah al mujarrabah, allati la mahdurata fiha wala takunu najasatan wala isti'anah fiha bisayatin wala fiha ma haramallah wa hadal haq was-shawab. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid beliau, termasuk perkara yang boleh adalah obat-obatan yang sudah berdasarkan tajrubah mujarrab. Terbukti memang selama tidak terlarang padanya, tidak ada mengandung larangan, tidak berupa najis, tidak ada unsur minta bantuan kepada syaitan, dan tidak ada padanya perkara yang haram, inilah yang benar kata beliau dalam masalah ini. Karena pada hadis disebutkan ikhwan jazakumullah, tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Ini termasuk yang mubah adalah selama tidak ada unsur yang mengharamkannya. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha anzala da'an wa dawa'an. Sungguhnya Allah taala turunkan penyakit dan Allah taala turunkan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah taala jadikan pada setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Gunakanlah obat-obatan. Namun kata Rasulullah SAW memberikan kaidah, wala tadawau biharam. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Berobat pakai ular misalnya. Jelas tidak boleh. Fa'anwi'azzaikumullah. Nah. Berobat pakai kelelawar. Pakai anjing, daging anjing, katanya untuk obat. Rasulullah SAW menyatakan, wala tadawau biharam, jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, ini selama itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah tadi, ya ini sudah tajrubah. Memang ada sisi dipraktekan manjur, kemudian tidak masuk pada larangan, tidak ada unsur najis, tidak ada unsur minta pertolongan pada syaitan. Nah, maka termasuk perkara yang mubah. Entah itu memakai daun, biji-bijian, atau apalah. Obat-obat herbal. Nah. Namun itu semua adalah bagian dari ikhtiar. Maka yang dituntunkan adalah keharusan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disebutkan oleh As-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala di kitab beliau I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid. Bab ma ja'a fi nusrah. Beliau mengatakan jenis yang ruqyah dengan adwiyah al-mubahah. Ruqyah ini termasuk karena nusrah secara umum masuk keumuman bab nusrah, menghilangkan pengaruh sihir. Itu secara umum ya, masuk bab nusrah. Yaitu dengan ruqyah bil adwiyah mubahah. Fahunaka adwiyah mubahatun yudhibullahu biha sihr. Di sana ada obat-obatan yang mubah, yang boleh, yang kemudian dengannya Allah Ta'ala menghilangkan pengaruh sihir. Ya'rifu al-khuddaq wa ahlu tajrubah wa ahlul aqidati salimah. Mengetahuinya orang yang punya keahlian, orang yang punya pengalaman, wa ahlul aqidah salimah, orang yang memiliki aqidah yang selamat, supaya tidak terjatuh kepada sihir nantinya, atau salah dalam hal tawakal, ikhtiarnya sudah benar tapi tawakalnya salah karena tidak disertai akidah as-salimah. Tanfa'u bi'innillah fi izalati sihr. Bermanfaat dengan izin Allah untuk menghilangkan sihir, kata beliau, ma'a dzikrillah, disertai dengan dzikrullah, wa ma'a ta'awud, dengan ta'awud, wa ma'a ruqyah, disertai dengan ruqyah, bacakan seperti tadi. Naam, yang disebutkan riwayatnya dari Wahab bin Munabbih, pakai daun bidara, sidr yang masih hijau ahdor. Naam, dibacakan padanya ayat kursi, tiga surah, kul wallahu ahad, kul a'udzurabbil falaq, kul a'udzurabbin nas. Naam, maka kata beliau, kata Syaikh Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafidhullah wa ra'ahu ta'ala, ma'at dikrillah disertai dengan dikrullah, wa ma'at ta'awud, wa amar ruqyah, wa ma'at kira'atil Qur'an. Fa'idat sta'ma'at hadil umur, apabila telah terkumpul perkara-perkara ini al-mubahah yang boleh, nafa'allahu biha, maka Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan izin Allah. Lakin bisarti husniddon billah azza wa jal wa itiqadin anna sifa minallahi subhanahu wa ta'ala. Namun dengan syarat adanya husnudon kepada Allah, baik sangka. Kalau usahanya itu belum ada hasil atau belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan, ya husnudon tetap. Karena penyakit termasuk sihir, termasuk penyakit jiwa, termasuk semua penyakit. Nah, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, taubahnya juga seperti penyakit badan. Beda orang, kadang beda hasilnya. Padahal obatnya sama, takarannya sama, aturan sama dijalani. Ternyata beda hasilnya. Kenapa? Karena bisa jadi di satu orang dia ada mulmawani, tidak ada penghalang-penghalang, sehingga obatnya langsung mujarab bi'nillah. Tapi di sebagian orang ada penghalang-penghalangnya. Ada penghalang-penghalangnya. Ikhwan jazakumullah. Mungkin di badannya mengandung zat-zat tertentu atau yang menjadi akhirnya obat itu berbeda dengan yang di hasilnya berbeda dengan yang di orang lainnya. Bahkan pada sebagian orang obatnya sama, takarannya sama, tapi ada alergi obat dia. Satunya enggak, orang lain enggak, aman. binillah sembuh. Ini malah tambah parah karena ada ya ini unsur yang menghalangi berfungsinya obat tersebut pada badannya. Bisa jadi. Nah, maka tetap husnudzon. Bagi orang yang biasa ruqyah, ada pengalaman yang demikian. Bismillah terkadang dibacakan ayat kursi, Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, awal pun ayat kursi. Nah, belum sampai ayat-ayat ruqyah lainnya, alhamdulillah bismillah sembuh. Tapi ada yang perlu terapi. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Nah, bahkan pernah kita mengalami berbulan-bulan. Sihirnya double-double. Nah. Hilang satu, datang satunya. Hilang satu, datang satunya. Nah, perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bisarti husnidzon billah azza wajal wa i'tiqad anna sifa min Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya obat kesembuhan itu ada datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini perkara-perkara yang termasuk ruqyah bil adwiyah al mubahah. Apalagi jelas yang sudah ada nas. Naam, bisab'i tamarat dengan 7 butir kurma Madinah. Karena ada riwayat umum yakni kurma Madinah. Sebagian riwayat disebutkan kurma Ajwa. Nah, digunakan untuk dimakan pagi. Kemudian air zam-zam. Jelas, yang ada nas-nasnya jelas. Al-ma'u zam-zam lima suribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang meminumnya. Bismillah. Mau dipakai obat, jadi obat. Mau dipakai pengganti pengganjal makanan, pengganti makanan, jadi makanan. Artinya menjadi sebab dia kenyang. Bismillah. Naam. Kemudian sebagian menggunakan daun sidr karena dipakai sarana untuk mandi, memandikan jenazah, kemudian diambil padanya. Tapi sebagai bagian dari ikhtiar, perkara yang tidak masuk perkara yang haram. Naam. Ikhwanul jazakumullah, tentunya disertai dengan tadi usaha ruqyah asyariyah bil qiraah dengan bacaan bertaudat, muawidat, naam, kawakil dengan surah-surah qulullahu ahad, qulul falaq, qulul rabbinas. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi ucapan Al-Hasan Al-Basri, la yahullu asihir illa sahir, tidaklah menghilangkan sihir kecuali tukang sihir, yang dimaksudkan adalah yakni an-nusrah al-ma'ruf, yakni mengobati sihir dengan cara sihir. Tentu itu tidak bisa dilakukan kecuali tukang sihir memang. Demikian. Selesai riwayat yang beliau bawakan dari Al-Hasan Al-Basri. Terakhir adalah ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini menjadi kesimpulan tentang hukum nusrah. Bahwasanya nusrah dibagi menjadi dua bagian. Nusrah yang tidak diperbolehkan dan nusrah yang diperbolehkan, insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Naktabi ada qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafizakumullah.